Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Aunul Hadis Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah mengambil asar atau hadis yang dibawakan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala pada bab Az-Zulmu Zulumatun, kezaliman itu adalah kegelapan, yaitu asar yang diriwayatkan oleh Tabi'in Masruq Ibn Al-Ajda' wa Syutair Ibn Syakal, yang mana kedua tabi'in tersebut meriwayatkan asar dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Beliau menyebutkan beberapa faedah, beberapa hadis yang berkaitan dengan pembahasan kita. Yang pertama yaitu tentang dosa enam az-zina, dan tentunya zina sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syarih rahimahullahu taala termasuk salah satu dari bentuk kezaliman. Kezaliman yang berkaitan dengan al-irad, berkaitan dengan kehormatan. Enam, dan itu adalah kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Dan tentunya itu akan menjadi kegelapan bagi pelakunya, terlebih az-zina termasuk dari kabirah min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, hadzal atharu jami'un kama dzakara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala li khisalil khair wa ja'alahu tahta utwan tahta unwani adz-dzulm dzulumatun wa atba'a dzalika bi bayani qubhi jarimatiz zina wa annal jawarih tazni fal ainani tazniyan wa zinahuma an-nadhar. Asar ini yaitu asarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, jami' mencakup enam ilmu, mencakup beberapa perkara sebagaimana yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala li khisalil khair, enam mencakup beberapa perangai-perangai kebaikan, enam mencakup beberapa perkara-perkara atau perangai-perangai kebaikan. Wa ja'alahu tahta unwan, dan beliau ayat al-mu'allif Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakannya pada bab az-zulmu dzulumatun, kezaliman itu adalah sebuah kegelapan. Dan beliau menyebutkan setelah itu tentang penjelasan kejelekan dari dosa zina, dan bahwasannya al-jawarihu tazni, anggota badan atau anggota tubuh dari seorang hamba itu bisa melakukan perbuatan zina, bisa terjatuh di dalam dosa zina. Fal ainani tazniyan, maka diantaranya adalah kedua mata, yang mana keduanya melakukan perbuatan zina, dan zina keduanya adalah dengan melihat. Al ainan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dari kedua mata, yang dengannya bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa masuk di dalam perbuatan zina, dan zina keduanya, kedua mata adalah dengan melihat. Tentunya melihat lawan jenisnya, melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa zina. Lidza wajaba 'alal muslimi ayyaghudda al-basar idza btuliya bimuwajahati niswatin wajaba 'alaihi ayyaghudda al-basar. Oleh karena ini, wajib bagi seorang muslim untuk dia menundukkan pandangannya, menundukkan penglihatannya. Jangan dia melepaskan pandangannya ke sana kemari, dan tanpa dikontrol. Sehingga ketika seseorang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berhadapan dengan wanita-wanita, wajib baginya untuk menundukkan pandangannya. Nah, terkadang seorang hamba tidak bisa lepas dari yang mana namanya bertemu dengan wanita, terlebih ketika dia memiliki kebutuhan dalam hal yang berkaitan dengan perkara tersebut, entah itu yang berkaitan dengan jual beli atau muamalah yang semisalnya. Terkadang dia dihadapkan dengan seorang wanita. Yang mana fitnah di zaman sekarang ini tentunya lebih besar dari mereka yang ditimbulkan oleh para wanita, yang di zaman sekarang banyak di antara mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menjaga auratnya, tidak menjaga pakaiannya. Sehingga wajib bagi seorang muslim ketika Allah uji, Allah berikan cobaan kepadanya dengan bertemu dengan para wanita yang demikian, wajib alaihi an yaghdhal basar, wajib baginya untuk menundukkan pandangan. Wala yatba'u nafsahu hawaha, fan nafsul ammaratu bis-su' tamilu ila isba'i raghbatiha bil maharim. Dan jangan sampai dia memperturutkan jiwanya kepada hawa nafsunya. Hawa nafsu tentunya memerintahkan kepada kejelekan. An-nafsul ammaratu bis-su, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek, itu tentunya condong untuk memenuhi hasrat kejelekan, memenuhi perkara-perkara yang haram, melihat kepada perkara-perkara yang haram. Ini sifat asli atau sifat bawaan yang ada pada manusia yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia kalah dengan jiwanya, jangan sampai dia terperdaya oleh hawa nafsunya sehingga dia tidak bisa menundukkan pandangannya, melepaskan pandangannya untuk melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Qala fa idza ghadda al-insanu basharah tajalla lahu annahu taqawwa bi fadlillah summa bi imanihi alladhi yahmiluhu fi qalbihi ala zajri nafsihi fa ghadda al-bashar mumtasilan li amrillah. Maka apabila seorang hamba dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa mengontrol jiwanya sehingga dia bisa menundukkan pandangannya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala tajalla lahu, akan nampak baginya, dia akan merasa kuat dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kuat jiwanya, kuat imannya, kemudian dengan keimanan yang yahmiluhu fi qalbih, yang membawanya, yang ada pada dirinya, untuk zajri nafsi, untuk melarang jiwanya mengikuti perkara-perkara yang haram. Jiwanya tentunya terus melawan, terus memberontak, ingin melakukan perkara yang haram, ingin melihat perkara-perkara yang tidak halal. Karena itu kelihatannya adalah suatu keindahan, suatu kenikmatan yang sifatnya sementara. Maka ketika dia bisa menahan itu semua, bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka akan tampak baginya bahwasannya dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan itulah yang ada di dalam hatinya yang bisa membawa dirinya untuk mengalahkan hawa nafsunya, sehingga dia bisa menundukkan pandangannya dalam rangka mumtasilan li amrillah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia riaan atau sumatan, karena supaya dibilang alim. Masya Allah si fulan kalau ketemu perempuan menundukkan pandangan. Tidak, bukan tujuannya adalah pujian manusia supaya dibilang sebagai orang yang alim atau orang yang istiqomah. Tidak, akan tapi keikhlasan yang ada di dalam hatinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam firman-Nya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Dia menundukkan pandangan ketika bertemu dengan lawan jenisnya, ketika melihat atau bertemu dengan wanita yang di situ dalam keadaan terpaksa misalnya, dia menundukkan pandangan adalah karena menjalankan firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30. Allah mengatakan, "Kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil mukminin, kepada mereka kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka semua menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka juga menjaga kemaluan-kemaluan mereka, karena yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan." Lihat di dalam ayat ini kata syarih rahimahullahu taala, "Faqad qaddama Allahu juba ghaddil basari ala hifdil farj." Sungguh di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan tentang kewajiban menundukkan pandangan daripada menjaga kemaluan. Yang harus didahulukan itu apa? Menundukkan pandangan daripada menjaga kemaluan. Dan kedua-duanya adalah sama-sama penting tentunya. Mengapa Allah mendahulukan di dalam masalah menundukkan pandangan? Kata beliau rahimahullah, "Lianna sababal wuku'i fil jarimati bil fi'l hiyal muqaddimatu min zinal ainain wa ghairihima minal jawarih." Karena yang menjadi sebab seseorang itu terjatuh di dalam dosa dengan perbuatan ketika dia terjatuh di dalam sebuah dosa dan kemaksiatan, dia betul-betul telah melakukannya, yang menjadi sebab itu adalah al-muqaddimati minaz zina, pendahuluan daripada zina dengan mata dan yang lainnya dari anggota tubuhnya. Tidak akan terjadi yang namanya perbuatan zina dengan kemaluan, melainkan di sana ada pendahulunya, yaitu perbuatan zina dengan melihat. Dia tidak bisa menjaga pandangannya, melihat ke sana kemari kepada lawan jenisnya, kepada perempuan yang bukan mahramnya. Wa hakadzal udun tazni bitamattuha bi aswatin nisa. Demikian pula telinga, dia tidak bisa menjaganya. Dia gunakan untuk berzina. Dia menikmati suara-suara wanita. Waswatun nisa'i fiha riqqatun bitab'ihin. Dan maklum, sebagaimana yang telah diketahui bersama, bahwasanya suara-suara para wanita itu ada kelembutan. Riqqah bitab'ihin. Karena itu memang tabiat mereka. Suara wanita berbeda dengan suara laki-laki. Lidza nahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anit tasyabbuhi bin nisa'i umuman. Maka oleh karena ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para laki-laki untuk menyerupai para wanita secara umum. Secara mutlak atau secara umum para laki-laki dari kalangan umat ini, umatul Islam, diharamkan di dalam Islam untuk menyerupai mereka para wanita. Qala sawa'un fil aqwali aw fil af'ali aw fil libas wa shaddada dzalika fi dzalik haitsu qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Sama saja apakah menyerupainya itu dalam bentuk ucapan, dalam bentuk cara bicara. Dia laki-laki tapi sukanya ngomongnya caranya di lemah lembutkan, meniru wanita. Au fil af'al, atau di dalam perbuatannya, seharusnya dia bersifat jantan kelaki-lakian, tapi tidak, dia lebih suka untuk meniru wanita di dalam gerak-geriknya, perbuatannya. Au fil libas, atau di dalam pakaian, dia menyerupai wanita. Wa syaddada fi dzalik, dan yang lebih keras daripada itu semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la'anallah. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Apa makna laknat? Ai athar min rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari rahmatnya. Siapa yang dijauhkan dari rahmat Allah Taala? Siapa yang Allah laknat? Ai al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Orang-orang yang menyerupai wanita dari kalangan laki-laki. Nah, mereka seharusnya berbicara dengan tegas sesuai dengan tabiatnya, seharusnya berbuat dan berperilaku dengan tegas sesuai dengan tabiatnya laki-laki, atau berpakaian seharusnya dengan naam sewajarnya laki-laki. Maka mereka orang-orang yang menyerupai wanita, baik di dalam ucapan, gerak-gerik atau pakaiannya, Allah ancam mereka dengan al-la'nah. Qala sawa'un fi takassuril kalami hatta yushbihul mar'ah aw fi libasiha aw fi mishyatiha aw nahwi dhalik mimma la yajuzu lirrajuli alladhi akramahu Allahu birrajulah wa faddalahu 'alan nisa an yahbita ila mustawa huwa khasun bin nisa. Sama saja, apakah bentuk tasyabbuh, bentuk penyerupaan tersebut, fi takassuril kalam, di dalam melunakkan atau melemah lembutkan ucapannya. Naam, dia pelankan suaranya atau bahasanya, dia serupakan dengan perempuan. Naam, sampai betul-betul mirip dengan bicaranya wanita, atau beda pada pakaiannya, atau di dalam cara berjalannya. Naam, dia meniru wanita. Anahwi dzalik, atau yang semisalnya, dari apa-apa yang tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang telah Allah muliakan dirinya dengan kejantanan, dan Allah telah berikan keutamaannya, naam, di atas para wanita, untuk dia turun, yahbit ila mustawan, turun kepada tingkatan yang mana itu khusus untuk mereka para wanita. Haram hukumnya, tidak diperbolehkan di dalam Islam bagi seorang laki-laki untuk menyerupai para wanita. Karena secara umum kita para laki-laki itu ada di derajat yang lebih tinggi daripada para wanita. Allah berikan keutamaan kita dengan ar-rajulah, dengan kejantanan, kelaki-lakian. Naam, demikian pula faddalahu 'alan nisa, Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan keutamaan laki-laki dengan beberapa keutamaan yang tidak ada pada para wanita. Wallahu tabaraka wa taala faddala ar-rijala 'alan nisa likamali uqulir rijal wa qudratihim al-hissiyyati wal ma'nawiyyati 'alan nisa. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan, memberikan keutamaan kepada para laki-laki daripada para wanita. Di antaranya pada kamali uqulir rijal, akal laki-laki secara umum itu lebih sempurna daripada akalnya para wanita. Wa qudratihim al-hissiyyati wal ma'nawiyyah, dan juga kemampuannya secara panca indera atau secara maknawi itu lebih naam utama daripada para wanita. Sisi kekuatannya, kecepatan atau yang semisalnya, naam, dan secara maknawi di dalam masalah berpikir, di dalam masalah naam yang lainnya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada para laki-laki daripada para wanita. Qala li dha'fihin nabi ma tahammala kalimat ad-dha'f min makna. Karena kelemahan yang ada pada mereka para wanita dengan apa-apa yang terkandung pada kata-kata ad-dha'f, kata-kata lemah dari makna-makna yang ada. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala para wanita, naam, dengan sifat asalnya adalah ad-dha'f, kelemahan yang ada pada mereka, kelemahan akalnya, fisiknya, naam, atau yang lainnya, dan apa-apa yang terkandung dari kata ad-dha'f dari makna-makna yang ada. Kemudian kata beliau rahimahullah, fahunna kama qala shadiqul amin fi haqqihinna naqisatu aqlin wa din. Maka mereka para wanita itu sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Al-Amin, yang terpercaya, yang dibenarkan ucapannya. Fi haqqihin, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang para wanita, sifat mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Mereka adalah orang-orang yang kurang akalnya dan agamanya. Naam, yang kurang akalnya atau agamanya. Naam, disebutkan yaitu apa bentuk kekurangan akal wanita ketika di sana dibutuhkan saksi. Kalau ada orang laki-laki maka cukup berapa? Satu orang. Tapi kalau wanita harus dua orang. Kalau satu wanita tidak cukup. Kalau menjadi saksi, maka dibutuhkan di sana dua orang wanita. Beda dengan laki-laki, maka cukup satu orang laki-laki. Adapun bentuk nuqsanu diniha, bentuk kekurangan agamanya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, naam wa takfurnal ashir, mereka sering naam mengingkari kebaikan seorang suami. Ini diantara bentuk kekurangan agama mereka. Ketika seorang suami naam banyak memberikan kebaikan kepadanya dan terjadi di sana satu kesalahan atau dua kesalahan, maka itulah yang akan diingat-ingat atau yang akan dihitungnya. Adapun kebaikan itu akan mudah untuk mereka lupakan. Sebagaimana Nabi Rasulullah SAW mengatakan, wa takfurnal ashir, mereka mudah di dalam mengingkari kebaikan yang ada pada orang lain. Ini secara umum. Qala bainama qala fi haqqir rijali ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dengan sesuatu yang berbeda tentang mereka para laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', para laki-laki mereka adalah pemimpin bagi wanita, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala utamakan bagi sebagian mereka, para laki-laki, ala ba'din, kepada atas sebagian yang lain, para wanita. Ini diantara bentuk perbedaan yang sangat jelas dan sangat besar, dan juga perbedaan yang sangat jauh sekali antara laki-laki dan perempuan. Maka oleh karena ini semua, Islam mengharamkan bagi laki-laki untuk mereka menyerupai para wanita, sehingga diancam oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan laknatullah, laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para laki-laki yang menyerupai para wanita, wal iyadzu billah. Kemudian qala wa hakadza baqiyatul jawarih. Kemudian beliau melanjutkan lagi yang berkaitan dengan dosa zina. Demikian pula anggota-anggota jawarih yang lainnya, al-ainani taznian, wal-yadani taznian, war-rijlani taznian, wal-farju yusaddiku dhalika au yukadzibu. Kedua mata berzina, tadi dengan melihat. Wal-yadani taznian, kedua tangan juga berzina, dengan menyentuh. War-rijlani taznian, dan kedua kaki berzina, yaitu dengan melangkah kepada perkara-perkara yang haram. Wal-fard, dan kemaluanlah yang akan membenarkan itu semua atau mendustakannya. Yakni hadhil wasailul lati tazni biqadratiha al-mahdudah takunu wasilatan wa da'iyatan ilal wuqu'i fi jarimati zina. Yaitu wasilah, perantara-perantara ini yang berzina dengan kadarnya yang telah ditetapkan masing-masing, ini hanyalah sekedar wasilah atau perantara, wada'iyah, atau yang mengajak untuk terjadinya perbuatan dosa zina itu sendiri. Naam, mukaddimahnya tentu ada. Makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mukaddimah-mukaddimah zina tersebut, supaya seorang hamba bisa betul-betul menjauhi dari perbuatan zina yang itu termasuk dari al-kabirah. Allati qala Allahu fi haqqiha wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan tentang dosa zina, dan jangan sekali-kali kalian mendekati zina, karena sungguhnya zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji dan jalan yang paling jelek. Kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya zina adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji, wasa sabila, dan sangat jelek sekali jalannya. Qala wa inna min awaqibi al-wakhimah annahu takhtalitu bisababihi al-ansab wa tudha'u al-mawarithu fi ghairi mahalliha wa yadkhulu 'ala al-qabilati man laysa bimahramin linisa'ihim. Karena sungguhnya di antara awaqib al-wakhimah, akibat-akibat yang sangat buruk dari perbuatan zina tersebut, akan tercampur di sana nasab-nasab manusia. Naam, seharusnya dia tidak disandarkan kepada si fulan. Karena zina tersebut maka terjadilah pencampuran nasab. Wa tawda'ul mawaris fi ghairi mahalliha. Kalau sudah demikian, maka yang akan terjadi selanjutnya akan naam diletakkan di sana atau diberikan di sana harta waris kepada yang bukan haknya atau kepada yang bukan tempatnya. Karena si anak ini dinasbahkan kepada si fulan ini naam dengan salah dan ternyata itulah yang diyakini. Dan ternyata si fulan tadi meninggal dunia, maka dia mendapatkan warisan. Padahal secara nasab dia bukan berasal dari fulan tadi. Naam, maka tercampurlah di situ al-ansab, keturunan-keturunan. Demikian pula harta warisan akan naam terbuang sia-sia atau tidak tersampaikan kepada yang berhak. Wa yadkhulu 'alal qabilati man laisa bi mahramin li nisa'ihim, dan akan masuk kepada suatu kabilah atau suatu suku orang-orang yang bukanlah mereka itu mahram bagi wanita-wanita mereka. Naam, karena hasil dari perbuatan zina tadi, si fulan laki-laki ini bukanlah mahram bagi kabilah ini, tapi karena perbuatan zina yang mereka lakukan akhirnya itu masuk kepada kabilah tersebut, yang mana hakikatnya laki-laki tadi bukanlah mahram bagi wanita-wanita mereka. Bil idhafati ila ilhaqil ar, dan diidhafahkan juga, ditambahkan dengan itu semua, tentunya akan naam diikutkan atau akan dicantumkan, disematkan kepada mereka aib yang telah mereka lakukan dari perbuatan dosa tersebut. Wa fauqa dzalika kullih ghadabul malakil jabbar fa yusbihu muharraman wa ghairu dzalika minal khisalis sayyi'ati allati tantiju an jarimatiz zina. Dan di atas itu semua tentunya dari kerusakan-kerusakan duniawi tercampurnya al-ansab, garis keturunan, demikian pula diberikannya harta warisan kepada yang bukan berhaknya, naam masuk kepada suatu kabilah yang bukan dari mereka. Dan di atas dari kerusakan-kerusakan duniawi itu, di sana ada tentunya ghadabul malikil jabbar, kemurkaan zat yang maha berkuasa, yang maha penguasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusbihu muharraman, sehingga jadilah zina tersebut adalah perkara yang diharamkan. Dan yang lainnya dari perangai-perangai yang jelek, yang itu semua muncul dari akibat perbuatan zina wal iyadzu billah. Tentu kita semua berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa ini dan kezaliman ini, yaitu kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan yang disebut dengan az-zina. Nah, di sana masih ada beberapa faedah yang bisa diambil dari asar Abdullah ibn Mas'ud. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.